Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimakumullah jami'an. InsyaAllah ta'ala kita membaca risalah Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifatu Likulli Muslimin wa Muslimah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan Al-Usul Salatah, pokok yang tiga yang wajib diketahui oleh Muslim dan juga Muslimah. Bagaimana ini adalah fitnatul kubur. Apa itu fitnatul kubur? Fitnatul kubur yakni soal dua malaikat, yakni man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Apabila kita memahami perkara ini kemudian mengamalkannya, menjalankan konsekuensinya, InsyaAllah ta'ala kita akan diberi taufik oleh Allah ta'ala untuk menjawabnya pada saat kita dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian perkara berikutnya, asluddini wa qawa'iduhu wa qawa'idatuhu amrani. Pokok agama dan dasarnya itu dua perkara. Al-amru bi'ibadatillahi wahdah wa tahridu ala dhalika wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakah. Pokok landasan yang pertama adalah perintah untuk mengibadai Allah Subhanahu wa taala saja, dan anjuran atas demikian itu wal muwalatu fihi, dan loyalitas. Dan loyalitas fihi, dalam perkara ini, loyalitas dalam masalah ibadah, ibadatullah wahdah la syarikalah, yaitu mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa takfiru man tarakah, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya, meninggalkan tauhid. Para ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, asluddini wa qa'idatuhu amrani. Pokok agama dan dasarnya ini ada dua. Pokok agama itu ada dua, yang mana ini adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang mana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini menjelaskan akan dua rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang mana beliau rahimahullah mendahulukan al-amru bi'ibadatillah, perintah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang dikandung dari illallah, al-isbat, penetapan. Yang kedua, al-indhar anisyirk, mewaspadai dari kesyirikan. Ini adalah la ilaha, makna dari la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Al-indhar anisyirk. Yang mana di dalam Al-Quran kadang disebutkan al-isbat terlebih dahulu, yaitu illallah, penetapan Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak diibadai. Kemudian disebutkan penafian, terkadang disebutkan penafian dahulu, kemudian penetapan. Ya, contohnya di dalam Al-Quran yang disebutkan penetapan terlebih dahulu, misalnya wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a. Wa'budu allaha, ibadailah Allah Ta'ala, wa la tushriku bihi syai'a. Wa'budu allaha, ini adalah isbat, penetapan bahwa yang berhak diibadahi adalah Allah Ta'ala. Wa la tushriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini adalah an-nafi, makna dari la ilaha. Wa'budu allaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadailah Allah Ta'ala, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dimulai dengan apa ini? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, barang siapa yang kufur terhadap taghut dan iman terhadap Allah Ta'ala, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dimulai dengan apa? النَّفِي. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, barang siapa yang kufur terhadap taghut, sembahan selain Allah Ta'ala. Ini makna dari nafi, la ilaha, la ilaha nafi. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Ini adalah isbat, penetapan illallah. Makna dari illallah, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Nah, di dalam Al-Qur'an penyebutan makna dari la ilaha illallah itu ada kalanya dimulai dari nafi kemudian isbat, ada kalanya dimulai dari isbat kemudian nafi. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ilah. Allah Subhanahu wa taala itu Rabb. Apakah cukup mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah saja, sebagai Tuhan saja yang berhak untuk diibadahi? Tidak cukup. Harus meniadakan tuhan-tuhan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah Ta'ala itu ilah, Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi apa yang mereka ingkari? Yang mereka ingkari adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai ilah. Sehingga dengan perkataan mereka yang ma'ruf, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan ilah itu satu saja? Itu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh kalau menjadikan Tuhan cuma satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa orang-orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui akan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, akan tapi mereka tidak mau menjadikan ilah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pokok agama ini yang pertama adalah perintah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya, mengibadahi Allah Ta'ala satu-satunya. Apakah pada zaman ini mereka telah beribadah kepada Allah Ta'ala satu-satunya? Banyak orang yang sholat, banyak orang yang haji, banyak orang yang baca Al-Quran, berpuasa, sedekah. Akan tetapi masih saja meminta kesembuhan kepada kubur, masih saja mendatangi paranormal, masih saja percaya terhadap tukang sihir. Padahal dia sholat, padahal dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diperintahkan di sini adalah mengibadahi Allah Ta'ala satu-satunya. Ibadah itu luas, tawakal. Tawakal itu adalah ibadah. Minta doa, itu adalah doa, itu adalah ibadah. Rasa takut disertai dengan pengagungan, ini adalah ibadah. Rasa harap dengan pengagungan kepada yang diharapi, ini adalah ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Kalau diberikan kepada selain Allah SWT, berarti dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Sehingga barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala saja, maka dia adalah muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan juga kepada selainnya, maka dia adalah musyrik. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali, maka dia adalah mustakbir, orang yang sombong, mempunyai kibir. Yang mana mustakbir itu, kata Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, ya'budu hawa, yang diibadahi adalah hawa nafsunya. Kalau orang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengetahui akan adanya Rabbul Alamin, yang diibadahi adalah hawa nafsu. Wa tahrid ala zalika, dan anjuran untuk itu, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala satu-satunya. Anjuran dalam Al-Quran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak sekali. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kata beliau, akthar min antuhsar, lebih banyak dari apa yang telah dihitung. Ya, lebih banyak. Kalau kita menghitung perintah-perintah ibadah di dalam Al-Quran, maka perintahnya itu lebih banyak dari apa yang telah kita hitung. Maknanya di sini banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muwalatu fihi, dan memberikan loyalitas karenanya, ya, karena tauhid tersebut, karena perintah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala satu-satunya, maka kita loyalitasnya di atas ini, cinta dan benci kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-Baqarah ayat 205. Allah adalah wali orang-orang beriman. Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah Ta'ala mengeluarkan dia dari kegelapan ma'asi kepada ta'ah, keluarkan dia dari kegelapan asyirik kepada tauhid. Kalau kita menjadikan wali kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman. Dan juga dalam Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara itu yang mana tiga perkara itu apabila ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan merasakan lezatnya keimanan. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila seorang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dia, dan juga Rasulnya lebih dia cintai daripada selain dari keduanya, ya, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini syahidnya. Yaitu mencintai orang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tauhidullah, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wa ay yakraha ay ya'uda ila al-kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ay yughlafa fi an-nar. Apabila seseorang benci untuk kembali pada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekufuran, takutnya dia untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia takutnya dia apabila dimasukkan ke dalam api. Mualah, ya, berloyalitas, saling mencintai. Yani terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah mahabbah fillah. Apabila seseorang melakukan kesyirikan atau melakukan kebid'ahan, dia masih cinta terhadap orang tersebut, maka mahabbahnya bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan seseorang itu meninggalkan pelaku kekafiran, meninggalkan pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya dia kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Wa takfir man taraka, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya, meninggalkan tauhid, meninggalkan perintah ini. Ya ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, muwahhid wajib bagi mereka untuk mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takfir man taraka, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Yani mengkafirkan siapa-siapa yang telah Allah taala kafirkan. Tidak boleh ragu di dalamnya. Seperti al-Yahud wan Nasara. Apakah ada di antara kita yang ragu akan kekafiran Yahud wan Nasara? Kalau ragu berarti dia juga kafir. Karena apa? Karena tidaklah dia ragu atau tidak menerima akan kafirnya Yahud wan Nasara, tidaklah ini terjadi kecuali karena takdzib, mendustakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain dari yang disepakati, maka kita hukumi secara umum. Karena siapa yang berbuat syirik kepada Allah Taala, maka dia musyrik dan kafir. Hukumi secara umum, tidak per individu. Kalau per individu, lah itu harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ya, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan telah hilang halangan untuk dikafirkan. Karena banyak orang yang melakukan kesyirikan dalam keadaan jahil. Apakah mereka kafir? Wallah alam bisawab. Akan tapi kita hukumi secara umum. Mana siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia telah kafir. Adapun per individu, masing-masing orang, maka barakallahu fikum, harus terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, syaitnya di sini apa? Yaitu wajib bagi kita untuk mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Adakah yang ragu akan kekafiran Rafidah? Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang mencelah atau mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil ijma' akan kekafiran mereka. Akan kekafiran mereka. Maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk berbarok, untuk berlepas diri dari mereka, orang-orang Rafidah, orang Syiah yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para sahabat itu adalah perantara antara kita dengan Rasulullah. Yang mana kita mendapatkan syariat, telah sampai kepada kita syariat dari siapa? Yang menyampaikan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh mencelah mereka. Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencelah sahabatku. Kalau seandainya di antara kalian ada yang berinfak satu besar, sebesar gunung Uhud berupa emas, yang demikian ini tidak bisa menyamai infaknya para sahabat walaupun satu mud atau setengahnya. Rasulullah mengatakan, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebutkan sahabatku maka hendaklah kalian menahan diri, jangan mencela. Orang-orang Rafidhah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah benar kemudian dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, ditulis di dalam perjanjian perdamaian, ditulis innamal mu'minuna ikhwatun, padahal yang diajak jamak damai itu siapa? Orang Rafidhah. Akan tapi ayat yang dibawakan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apakah kita masih mengatakan bahwa Rafidhah itu mukmin kaum muslimin? Maka ini diingkari oleh para ulama. Wasiqah yang ditulis oleh Muhammad al-Imam, yang mana di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang bisa menyampaikan seseorang kepada kekufuran. Dinuna wahid, Rabbuna wahid, Nabiuna wahid, agama kita satu, Rabb kita satu, Nabi kita satu. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan dalam masalah rincian syariat, akan tetapi agama kita melarang untuk menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, atau semakna dengan apa yang ada dalam isi wasiqah perjanjian yang zalim tersebut. Apakah benar bahwa perselisihan antara Ahlussunnah dengan Rafidhah itu adalah perselisihan dalam masalah rincian-rincian agama, atau dalam arti lain dalam masalah furu? Tidak. Khilaf antara kita dengan Rafidhah adalah khilaf prinsip, di mana mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala, menyembah masyahid, monumen-monumen yang dibangun, menyembah kubur, tawaf di kuburnya Husain, yang mana mereka mengaku ini adalah kuburnya Husain, mereka tawaf di kubur tersebut. Apakah kemudian dikatakan bahwa perselisihan hanyalah masalah rincian agama atau masalah cabang? Subhanallah. Yang mana kemudian dengan wasiqah tersebut, dengan perjanjian tersebut, ingin mencegah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melawan kekejaman orang-orang Rafidhah, untuk menghadang gerakan Rafidhah yang ingin menguasai negeri Yaman. Ikhwanikullah rahimakumullah jamian, ainal bara'ah, mana rasa berlepas diri terhadap orang-orang kufar sehingga membenci al-muwahidin ketika melawan orang-orang kufar, yang mana ketika adzan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan untuk mengusir orang-orang Rafidhah, apa kata Muhammad al-Imam? Nusratun ila jahannam. Ini adalah kemenangan menuju jahannam. Na'udzubillah. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah menang, dia bersedih. Akan tetapi ketika Rafidah mereka menang, ketika menguasai, senang, sehingga memberikan kabar gembira, telah masuk, kita telah masuk ke Aden, kita telah masuk ke kota ini, ke daerah ini dan ini. Apa yang dimaksud dengan kita masuk tersebut? Yakni orang-orang Rafidah suka ketika orang-orang Rafidah bisa menguasai sebagian tempat. Ketika Rafidah dipukul kemudian bisa mundur, sedih. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dan belum lama pada tanggal 29 Dzulhijjah telah datang seorang pembesar Husi, yaitu Muhammad bin Ali Al-Husi, karena dia adalah pimpinan Lajnah Al-Thawriyah Al-Ulya. Dia adalah pimpinan Dewan Pergolakan, Dewan Tertinggi Pergolakan Husiyah di Yaman. Datang ke Ma'bar, ke Markis Ma'bar, dan disambut dengan baik dengan ucapannya, "Qad zarana hadzal yaum ba'dul mas'ulin ala ra'sihim Muhammad bin Ali Al-Husi." Telah menziarahi kita pada pagi hari ini ba'dul mas'ulin, sebagian penanggung jawab. Penanggung jawab apa? Ya, penanggung jawab Dewan Pergolakan Pemberontakan Husi, pemberontakan Rafidah. Ala ra'sihim, dengan pimpinan mereka adalah Muhammad bin Ali Al-Husi. Aynal bara'ah dari al-kufur billah, dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana wasiqah Muhammad al-Imam ini dijadikan sebagai hujjah orang-orang awam Rafidah, orang-orang awamnya, untuk memberikan alasan, memberikan alasan pemberontakan tersebut. Nah, ketika ada salah seorang tawanan, ada sebagian tawanan ketika tertangkap dan didakwai terhadap akidah, terhadap tauhid, didakwai terhadap agama yang benar, kemudian dia mengatakan, "Limadha ankartum wasiqatal imam fiha khairun wa fiha faidah wa huwa rajulun mu'tadil." Ketika didakwai kepada al-haq, maka tawanan ini mengatakan, "Kenapa kalian mengingkari perjanjiannya Muhammad al-Imam, yang mana di dalamnya terdapat kebaikan dan faidah, dan dia adalah seorang yang adil?" Dijadikan sebagai alasan wasiqah tersebut atas pemberontakan Syiah Rafidah, sehingga terjadilah apa yang telah diperingatkan oleh para ulama dengan sebab wasiqah yang zalim tersebut. La ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kemudian kita lanjutkan, "Atsani al-inzaru 'ani syirki fi 'ibadatillah." Pokok dasar yang kedua adalah al-inzar, memperingatkan dari kesyirikan, "fi 'ibadatillah," dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingatkan dari kesyirikan ini makna dari la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, maka kita peringatkan. Kita peringatkan kesyirikan, kita peringatkan manusia dari kesyirikan, karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. رسلا مبشرين مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah Ta'ala mengutus para Rasul membawa kabar gembira dan memberi peringatan supaya tidak ada lagi bagi manusia hujjah setelah datangnya para Rasul tersebut, peringatan dari syirku billah, syirkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah asyirk, apa itu syirk? Yani taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Asyirku billah yani menyetarakan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya dalam perkara yang itu adalah khusus bagi Allah Ta'ala, menyetarakan Allah Ta'ala dengan yang lainnya dalam hal semua hal yang dikatakan ibadah, dalam hal tawakal misalnya, dalam tawakal pada selain Allah, maka dia telah menyetarakan selain Allah Ta'ala itu dengan Allah. Ketika dia minta kepada selain Allah, maka dia telah menyetarakan orang tersebut dengan Allah. Ketika meyakini pada seseorang perkara yang gaib, maka dia telah menyetarakan orang tersebut dengan Allah Ta'ala, karena mengetahui yang gaib ini adalah khusus bagi Allah. Berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengagungan dan pengerendahan diri, ar-raja. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka dia telah menyetarakan orang tersebut dengan Allah Ta'ala, yang mana ar-raja itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, yang mana doa itu adalah kekhususan bagi Allah Ta'ala, bila diberikan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud oleh Syekh di sini al-indharu an syirki fi ibadatillah, yang dimaksud oleh beliau adalah asyirkul akbar, syirik yang akbar. Yang mana syirik akbar ini Allah Ta'ala telah memeringkatkannya, maka kita harus mewaspadainya. Allah Ta'ala telah mengingatkan akan bahayanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepada-Nya dan mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surat Al-Maidah ayat 72. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mengharamkan untuknya al-jannah. Kalau jannah sudah haram baginya, kemana tempatnya? Wa ma'wahu an-nar. Dan tempat tinggal dia adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang zalim itu penolong pun, satu orang yang menolong, tidak ada. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika tinggal di Madinah, apa yang didakwakan pertama kalinya? Yakni al-inzar ani syirik, memperingatkan manusia dari syirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah Ta'ala memerintahkan amalan-amalan kewajiban, yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwakan kum fa'anzir, bangkitlah, berilah peringatan, yaitu apa? Peringatan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika Rasulullah dijadikan sebagai utusan Allah Ta'ala memerintahkan kum fa'anzir, bangkitlah, maka berilah peringatan. Peringatan apa? Dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ketika akidah umat ini telah dibersihkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian disyariatkanlah perkara-perkara fardu, perkara-perkara yang wajib. Al-inzaru ani syirik wa taghmidhu ala dhalika, dan keras terhadap kesyirikan tersebut. Keras, yang mana perkara kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, akbarul kabair, dosa yang paling besar. Maka kerasnya kita terhadap perkara syirikan ini melebihi dari yang lainnya, karena ini akbarul kabair. Tidaklah terjadi permusuhan atau peperangan antara anbiya dengan kaumnya yang menentang, kecuali karena apa? Karena mereka keras kepada kaumnya dari perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para anbiya pun perang dengan kaumnya yang tidak mau taat. Maka wajib bagi kita untuk keras dalam perkara ini, perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perkara ini adalah perkara yang bahaya. Barang siapa yang mati di atasnya, maka dia akan kekal di an-nar. Oleh karena itu, karena kerasnya seseorang dari perkara kesyirikan, Allah Ta'ala melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan ampun bagi pamannya sendiri. Allah Ta'ala melarang kepada nabinya, karena pamannya kafir. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala cintai. Wal mu'adatu fihi, dan permusuhan, melakukan permusuhan fihi dalam perkara ini, dalam perkara kesyirikan ini. Naam. Khawani billahi rahimakumullah jami'an. Al-mu'adah dari al-bu'd. Dari al-bu'd. Al-mu'alah dari al-qurb. Mu'alah, loyalitas itu kedekatan. Al-mu'adah itu al-bu'd, yakni menjauhi, memusuhi. Memusuhi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Tidaklah engkau akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, kemudian mencintai, memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang wajib apa? Berlepas diri dari orang-orang yang meninggalkan tauhid dan mengumumkan permusuhan terhadapnya. Ya, tentunya ini dilihat sesuai dengan kondisi. Ya, kalau dia walil amr, wajib mengingkari dengan apa? Dengan perbuatan. Mengingkari dengan perbuatan, dengan kekuatan. Kalau bukan walil amr, maka dengan lisan atau dengan hati minimal. Mengingkarinya dengan hati, permusuhannya itu dengan kalbu. Atau kalau mampu dengan lisan, kalau tidak mampu maka dengan kalbu. Wa takfir man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan tersebut, yakni yang melakukan kesyirikan yang akbar. Yakni kita katakan, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Maka dia telah musyrik dan dia telah kafir. Ya, tentunya kalau yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan akan kekafirannya, maka kita tidak boleh ragu akan kekafiran mereka. Kafiran Yahud dan Nasara, kekafiran orang-orang yang telah Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Ya, adapun takfir terhadap orang-orang yang terpengaruh dengan kesyirikan, yakni takfirul 'am, mengkafirkan secara umum. Adapun per individu, wah, itu harus terpenuhi syarat-syarat, harus terpenuhi syarat dan harus hilang pencegah-pencegah dikafirkannya dia. Ya, kita katakan pada siapa yang berbuat syirikan maka dia telah kafir, akan tapi fulan wa fulan wa fulan wallahu a'lam bishawab. Karena banyak yang melakukan kesyirikan ini dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia terpengaruh dengan tokoh yang dia anggap paling benar, sehingga dia apa? Dia lari membenci dakwah sunnah, dakwah tauhid, dia benci, sehingga bagaimana al-haq itu bisa sampai pada dia, padahal dia sangat percaya terhadap tokoh yang dia ikuti, yang mengajak kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, adapun takfir di sini secara umum, ya, atau mengkafirkan secara individu yang telah diputuskan oleh para ulama. Waffaqallahu jami'an limahibbi wa ridha, walhamdulillahi rabbil alamin.